Apakah benar sikap yang seperti itu dibenarkan di dalam kacamata Islam? Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang berjudul Haruskah Kita Berpolemik Mengenai Arah Kiblat. Insya Allah kita akan bahas duduk permasalahannya, sehingga dari situ semoga kita tidak perlu untuk adu otot atau adu urat leher untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Insya Allah, silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Monggo. Kalau misalnya tadi dijelaskan tidak ada bacaan antara setelah seorang muslim menghadap kiblat sebelum bertakbiratul ihram. Kalau misalnya membaca bacaan bismillah atau ta'awud, boleh atau tidak? Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik cara beribadah adalah cara yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu baik, niscaya sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi SAW itu membiarkan umatnya berinovasi dalam masalah ibadah. Inovasi itu boleh buat kaum muslimin dalam masalah dunia. Dalam masalah ibadah kita diperintahkan untuk setia dan taat, serta tidak menambah atau mengurangi apa yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok pertanyaan sama kayak di ngajian ibu-ibu. Adakah ada sholat Jumat dengan kunut? Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Kunut itu macam-macam. Ya. Ada satu kunut nazilah. Dua ada kunut witir. Tiga ada kunut subuh. Yang pertama kunut nazilah. Kunut nazilah inilah doa kunut yang disyariatkan ketika sebagian dari kaum muslimin tertimpa musibah. Sehingga sebagai bentuk solidaritas muslim yang lain, mereka mendoakan kaum muslimin yang tertimpa musibah berat supaya mereka segera diakhiri musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu ada instruksi dari pemerintah untuk melakukan ini. Kalau kunut nazilah ini di sembarang sholat. Sholat lima waktu termasuk sholat Jumat. Disyariatkan. Ya, kalau ada instruksi dari pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kunut witir. Kunut witir juga disyariatkan. Kunut witir juga disyariatkan. Ketika witir kita disunnahkan untuk berdoa dengan doaku. Nah, yang ketiga, kunut apa? Subuh. Kunut subuh ini adalah salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, sebagian ulama mengatakan tidak. Mereka berbeda pendapat karena mereka berbeda pendapat mengenai hadis yang bercerita tentang kunutnya Nabi SAW ketika subuh. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan tidak. Saya secara pribadi cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Sehingga kalau saya sholat subuh, saya tidak melakukan kunut. Tapi timbul pertanyaan, kalau saya tidak menganggap bahwasanya kunut itu sunnah, ya. Tapi saya juga tidak menganggap kunut itu bid'ah. Kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, bagaimana sikap saya? Para ulama menjelaskan, ya. Para ulama menjelaskan, di antara Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, mereka menjelaskan bahwa kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, kita ikut kunut. Kita ikut kunut, mengangkat tangan kita, dan kita ikut mengamini. Kata beliau, itu untuk menunjukkan atau untuk mengkikis perpecahan di antara kaum muslimin. Dan untuk mengeratkan ukhuwah di antara mereka. Dan ini juga harus dipraktikkan oleh orang yang berpendapat kunut ketika dia sholat di belakang orang yang tidak kunut. Sama saja. Kalau Anda berpendapat pakai kunut, Anda sholat di belakang orang yang tidak pakai kunut. Gak usah kunut sendirian. Ya. Ini Imam Wis Arab Salam mesin janggeleng baik. Ya, sama saja, ya, sama saja. Ya, perbedaan-perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir. Perbedaan-perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir dan tidak seyogianya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, termasuk masalah ini. Masalah apa? Arah kiblat yang nanti akan kita jelaskan duduk permasalahannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wah, ini enggak jelas ini. Maaf, ini temui saya aja nanti ya. Temui saya aja, ini ada satu kata yang saya enggak paham ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.